السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم، Alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pengajian tentang kiat-kiat istiqamah dalam mengikuti jalan hidayah, di mana dalam pembahasan sebelumnya telah kita dapatkan keterangan yang berkaitan dengan perintah untuk istiqamah dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam hadis-hadis nabawiyah syarifah. Dan demikian pula telah kita dapatkan keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas yang menyebutkan tentang keutamaan istiqamah, kemuliaan serta faedahnya, dan apa yang didapatkan dari kebaikan bagi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk beristiqamah. Dan sebelum melanjutkan kepada penjelasan tentang definisi istiqamah dan kiat-kiat dalam meraih istiqamah, maka kita lanjutkan sedikit dari penjelasan tentang buah hasil dan faedah dari istiqamah itu. Telah disebutkan bahwa dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat, Al-Ahqaf dan surah Al-Jin, Allah menyebutkan tentang keutamaan dari istiqamah. Di antara keutamaan tersebut yang ingin kita jelaskan dengan sedikit lebih rinci dalam perkara ini, setelah kita sebutkan secara global sebelumnya, adalah tentang keutamaan istiqamah berupa adanya perlindungan dan penjagaan atau pertolongan dari para malaikat kepada orang-orang yang beristiqamah di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat ke-31, "Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kami para malaikat adalah wali-wali kalian, penolong dan pembantu kalian dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Kalian yang dimaksud di sini adalah tentu saja orang-orang yang mengatakan Rabbunallah thumma istaqamu. Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beristiqamah. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan tentang tawallil malaikah, bagaimana para malaikat berwala kepada orang-orang yang beristiqamah, menjaga dan membantu mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kata beliau, yahussunahum fid dunya alal khairi wa yuzayyinunahu lahum wa yurhibunahum anis syarri wa yuqabbihunahu fi qulubihim. Kata beliau, para malaikat tersebut mendorong orang-orang yang beristiqamah di dunia kepada kebaikan dan menghiaskan kebaikan itu bagi mereka, dan mereka para malaikat mempertakutkan orang-orang yang beristiqamah dari kejelekan dan menampakkannya sebagai suatu kejelekan dalam hati mereka. Wayad'uhumullahu lahum wayad'unallaha lahum ويثبتونهم عند المصائب والمخاوف خصوصا عند الموت وشدته والقبر وظلمته وفي القيامة وأهوالها على الصراط وفي الجنة يهنئونهم بكرامة ربهم ويدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Kata Syekh Ibnu Abdul Aziz rahimahullah taala menjelaskan bagaimana para malaikat membantu, menjaga, mendukung orang-orang yang beristiqamah di dunia dan di akhirat. Kata beliau, para malaikat mendorong orang-orang yang beristiqamah ini untuk melaksanakan kebaikan dan menghiasinya bagi mereka, serta mengancam, mengingatkan mereka dari kejelekan dan menampakkan itu jelek dalam hati mereka. Dan kemudian para malaikat mendoakan bagi mereka kepada Allah dan menetapkan, mengokohkan mereka ketika terjadi musibah dan perkara-perkara yang ditakutkan. Secara khusus ketika kematian menjelang dan kengeriannya dari sakratul maut, ya. Dan demikian pula di kubur dan kegelapannya ketika hari kiamat dan kengeriannya ketika di atas sirat, di mana sirat disebutkan ada kumian syair, ya, minas syar, lebih tipis daripada rambut, ahad minas saif, lebih tajam dari pedang, dan di sekitarnya bergelantungan kalalib, mata-mata pancing, kail-kail yang akan menyambut orang-orang yang melintasinya. Maka para malaikat ini menolong mereka, membantu mereka, dan wafil jannati, kata Syekh, di surga yuhanni'unahum, mereka memberikan ucapan selamat, menyambut mereka dengan kemuliaan dari Rabb mereka dan mendatangi mereka dari semua pintu-pintu dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan, salam sejahtera bagi kalian dengan apa yang kalian telah bersabar dengannya. Fani'ma uqbad dar, sesungguhnya dia adalah sebaik-baik rumah, sebaik-baik kampung, yaitu surga jannatun na'im. Nas'allahu min ahliha. Amin rabbal alamin. Maka dalam penjelasan ini kita dapatkan bagaimana para malaikat membantu, mendukung, ya. Dan telah disebutkan pula oleh Imam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani, dalam tafsir firman Allah SWT dalam surah Fussilat ini, di mana beliau menyebutkan tentang turunnya para malaikat. Ya. Kata beliau, tatanazzalu alaihim minallahi rabbihim azza wa jalla al-malaikatu qila indal mauti wa qila indal ba'thi wa qila indal mauti wa fil qabri wa indal ba'thi wa qila tatanazzalu alaihim yamuddunahum fiha wa yu'annu wa yatra'u lahum minal umuri ad-diniyya wa dunyawiyya bima yashrahu sudurahum wa yadfa'u anhum al-khawfa wal-huzna bi tariqatil ilham kama annal kafarata yagwihim ma qayyada lahum wa ma quyyida lahum min qurana'is su'i bitazyin qaba'ih. Kata beliau Imam Al-Alusi, turun terus menerus para malaikat, ya, dari Rabb mereka Azza wa Jalla, dikatakan ketika kematian mereka orang-orang yang istiqamah ini memberikan kabar gembira, dikatakan pula ketika ia dibangkitkan dari kuburnya, dikatakan pula ketika ia meninggal dan ketika dikuburnya dan ketika ia dibangkitkan. Dan dikatakan dari pendapat yang lain bahwa turun terus menerus para malaikat yamudunahum, membantu mereka, ya, dengan apa yang mereka butuhkan dan memberikan kepada mereka dari perkara-perkara diniyah dan duniawiyah, dari perkara-perkara agama dan perkara-perkara duniawiyah, bima yashrahu sudurahum, dengan apa yang melapangkan dada mereka. ويرفعوا عنهم الخوف والحزن بطريق الإلهام, dan menghilangkan dari mereka ketakutan kesedihan dalam bentuk melalui dengan cara ilham. Para malaikat memberikan ilham kepada orang-orang yang istiqamah itu, yang dengannya datanglah ketenangan. Dan kita tahu bahwa datangnya dan turunnya para malaikat senantiasa dikaitkan dengan ketenangan, seperti yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang keutamaan surah ya Al-Kahfi, ya, yang ketika dibacakan surah itu turunlah malaikat yang mendatangkan ketenangan, ya. Maka ikhwani fi din azanallahu wa yakum, kata Imam Al-Alusi, ya, menguatkan atau mengisyaratkan akan kuatnya pendapat yang mengatakan kedatangan para malaikat ini terus menerus kepada orang-orang yang beristiqamah, tidak hanya ketika ihtidar, ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, ya, tapi juga dalam kehidupannya di dunia, ya, dibantu, ya. Kata beliau, kama annal kafarata yagwihim, sebagaimana orang-orang kafir mereka dijerumuskan, ya, bima qida lahum min qurana'is su, dengan apa yang telah ditimpakan pada mereka, diikatkan pada mereka dari pendamping-pendamping yang jelek, ya, dari jin-jin yang jahat yang membisikkan kepada mereka kejelekan, bitazyinil qaba'ih, dengan dibuat indah, dijadikan bagus bagi mereka perkara-perkara yang jelek dari maksiat dan sebagainya. Qila, kemudian berkata Imam Al-Alusi, wa hadha huwa al-adhharu lima fihi min al-itlaq wal-umum asy-syamil litanazzulihim fil mawatin ats-tsalatsati as-sabiqati wa ghairiha. Dan sebagian pendapat mengatakan, ya, bahwa inilah yang tampak, yang zahir dari apa yang disebutkan dalam bentuk mutlak, dalam bentuk umum, yang mencakup turunnya mereka para malaikat di tiga tempat yang telah disebutkan, yaitu ketika kematian, dikubur, dan ketika dibangkitkan, wa ghairiha, dan pada tempat yang lain secara umum, ya. Ikhwani fi din azinallahu wa iyakum, di sini kita dapatkan dari penjelasan para ulama, ya, bahwa malaikat menjadi pembantu dan penolong dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada mereka ilham untuk mengikuti kebaikan dan menghiaskan kepada mereka kebaikan itu agar mereka pun mudah untuk melaksanakannya. Maka ini adalah bentuk dari thamratul istiqamah, buah dan hasil dari istiqamah, ya. Baik. Yang berikutnya, ya, yang kita ingin ingatkan pula adalah petunjuk yang didapatkan bagi orang-orang yang beristiqamah di jalan Allah, serta keluasan rezeki dan lapangnya kehidupan. Adapun tentang datangnya petunjuk, Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 17, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mengikuti petunjuk, zadahum huda, maka Allah akan berikan pada mereka petunjuk, akan Allah tambahkan pada mereka petunjuk, wa atahum taqwahum, dan akan datang kepada mereka ketakwaan mereka. Dalam surah Al-Hajj ayat 54, Allah berfirman, surah Al-Hajj ayat 54, Allah berfirman, وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah berfirman, لِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ, agar diketahui, agar mengetahui orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu, أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ, Wahyu adalah kebenaran yang datang dari Rabbmu. Fayu'minu bihi, maka mereka pun beriman kepadanya. Fatukhbitalahu qulubuhum, maka tunduklah dengannya hati-hati mereka. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Ya. Ya, berkata Imam Ibnu Katsir, ai fid dunya wal akhirah. Petunjuk yang lurus itu, ya, wa innallaha lahadil ladzina amanu, ya, ila siratin mustaqim, kata beliau, ai fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya Allah sungguh menunjuki orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus, kata beliau, ai fid dunya wal akhirah, dunia dan di akhirat. Amma fid dunya, adapun di dunia, fayursyiduhum ilal haqqi wa ittiba'ihi wa yuwaffiqahum limukhalafatil batili wa ijtinabihi. Adapun di dunia adalah bahwa, ya, dari bentuk petunjuk Allah kepada orang yang beriman untuk mengikuti jalan yang lurus, istiqamah di atasnya, adalah bahwa di dunia Allah memberikan petunjuk bimbingan kepada kebenaran dan untuk mengikutinya. Dan memberikan taufik kepada mereka untuk menyelisihi kebatilan dan menjauhinya. Nah, ini perkara yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita, ayyurina al-haqqa haqqa wa yarzuqna ittiba'ah, agar Allah memperlihatkan kepada kita kebaikan itu sebagai kebaikan dan memberikan rezeki kepada kita untuk mengikutinya. Ya, jadi ini penting. Karena jika hilang salah satunya, maka seorang tidak akan selamat. Kapan itu? Seorang yang melihat kebenaran, tetapi ia tidak diberikan rezeki untuk mengikutinya. Lam yuwaffaq liittiba'ih. Tidak diberikan taufik untuk mengikuti kebenaran itu. Ya, na'udzubillah min dalik. Bimanzilati al-yahud, seperti orang-orang Yahudi, ya, al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang lainnya, orang yang ingin mengikuti kebenaran namun tidak ditampakkan kebenarannya, kebenaran itu. Lan yuriyamullahu al-haqqa haqqan. Ya? Wa in aradu ittiba'ahu. Meskipun mereka ingin ikut kebenaran, tapi mereka tidak diperlihatkan kepada kebenaran itu. Mereka tidak dapatkan. Seperti golongan orang-orang Nasara, ad-dallina, yang mereka orang-orang yang sesat. Maka lihatlah, ya, kita meminta kepada Allah, an yurina al-haqqa haqqan wa yurzaq wa yarzuqna ittiba'ahu. Ya, demikian pula, wa yurina al-batila batila wa yarzuqna ijtinabahu, agar kita pun diperlihatkan kepada kebatilan itu, bahwa dia adalah kebatilan, dan diberikan rezeki untuk menjauhinya. Ya, maka inilah kata Syekh, kata Imam Ibnu Katsir, mereka diberikan petunjuk kepada kebenaran dan mengikutinya, dan diberikan taufik untuk menyelisihi kebatilan dan menjauhinya, dan tidak akan mungkin diselisihi kebatilan itu kecuali dengan mengetahui bahwa itu adalah kebatilan. Ya. Wa fil akhirah, adapun di akhirat, kata Imam Ibnu Katsir, yahdihim as-sirata al-mustaqima al-musila ila darajatil jannati wa yuzahzihahum 'anil 'adabil alim wad darakat. Allah memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus yang mengantar kepada tingkatan-tingkatan surga, derajat-derajat yang tinggi di surga, dan menjauhkan mereka dari adab yang pedih serta kerak-kerak neraka. Inilah keutamaan dari orang yang istiqamah, yang beriman. Disebutkan dalam ayat tersebut, ya, wa inna Allah lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim. Sungguh Allah memberikan petunjuk, ya, kepada orang-orang yang beriman. Nanti akan ada dalam pembahasan tentang metode untuk atau jalan untuk meraih istiqamah, di antaranya dengan beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Allah, ya, dan beribadah kepadanya, ya. Naam. Ya. Di mana berkata Syekh Muhammad bin Nasir al-Sa'di, kita sebutkan saja sekarang, ya. Kata beliau, innallaha lahadil ladzina amanu. Surah Al-Hajj ayat 54 tadi. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman bisababi imanihim. Kata Syekh Muhammad bin Nasir al-Sa'di, karena keimanan mereka. Rahmat dan keutamaan dari Allah dengan keimanan mereka, ya, Allah memberikan petunjuk kepada mereka ila siratim mustaqim, ya, ilmun bil haqqi atau alima bil haqqi wa amila limuqtadahu fayusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa hadha naw'un min tathbitillahi li'abdihi. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala, dengan sebab keimanan mereka, maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman ke jalan yang lurus. Alima bil haqqi, petunjuknya bagaimana? Alima bil haqqi wa amila bimuqtadahu. Mereka mengetahui kebenaran, lalu mereka beramal dengan ketentuan dari kebenaran itu. Karena itu kata Syekh, fayuthabbitumullah bil qawli tsabiti fil dunya wa fil akhirah, maka Allah kokohkan mereka, maka Allah mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia, wa qila bila ilaha illallah, ya, dengan kalimat tauhid di dunia, ya, dan wa fil akhirah, dan di akhirat juga, man kana akhiru kalam la ilaha illallah dakhala al jannah, ya. Wahada, dan sebagian mengatakan bahwa dia adalah jawaban terhadap fitnah al-qabr, pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur. Wahada na'um min tathbitillahi li'abdihi, dan ini adalah bentuk dari kekokohan yang Allah anugerahkan kepada hambanya, ya. Jadi jelas di sini, kalau begitu seperti ayat yang disebutkan sebelumnya tadi dalam surah Muhammad, walladzina tadau zadahum huda. Orang-orang yang mengikuti petunjuk, maka Allah tambahkan mereka petunjuk. Ya, orang yang istiqamah mengikuti petunjuk atau tidak? Mengikuti petunjuk, maka Allah pun akan tambahkan pada mereka petunjuknya. Ya. Orang yang beristiqamah beriman apa tidak? Mereka beriman. Laksanakan apa yang menjadi ketentuan dari keimanan itu bahkan. Ya. Alima bil haqqi wa amila bimuqtadahu. Mereka mengetahui kebenaran dan beramal dengan ketentuannya. Maka karena itulah. Ya. Inna Allah lahadil ladhina amanu ila siratim mustaqim. Maka diberikanlah petunjuk mereka kepada jalan yang lurus tersebut. Naam. Ini tentang petunjuk yang terakhir dalam keutamaan yang kita sebutkan secara global tadi, ada 9, ya. Ya, kita sebutkan di sini masalah si'atul rizki wa raghadul 'aish, kelapangan rezeki dan keluasan kehidupan, ya. Dalam surah Al-Jin tegas Allah berfirman, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fih. Ya. Kata Abu Sa'ud dalam kitabnya Irsyadul Aqli As-Salim, saya nukilkan ini dari kitab Al-Istiqamah Dirasatun Qur'aniyah, Beliau berkata, wal makna, makna dari ayat ke-16 dari surah Al-Jin, wa uhiya ilayya anna sya'na law istaqama al-jinnu wal-insu aw kilahuma ala as-sariqati allati hiya millatul islam, dan telah diwahyukan kepadaku bahwa keadaan sesungguhnya seandainya beristiqamah para jin dan manusia atau keduanya ala tariqati allati hiya millatul islam, mereka istiqamah di atas jalan yang dia adalah agama Islam itu sendiri, lasqainahum ma'an ghadaqa ay lawassa'na 'alaihim arzqa, kami akan luaskan bagi mereka rezeki, kami akan lapangkan bagi mereka rezeki. Disebutkan ma'an ghadaqa, ya, air al-kathir, yang banyak, ya. Kata beliau, kata Abu Sa'ud, wa takhsisul al-ma'il ghadaqi huwa al-kathir bi-dzikri li'annahu aslul ma'ashi was-si'ati wal-izzati wujudihi bainal Arab. Disebutkan di situ secara khusus air yang banyak, namun yang dimaksud adalah keluasan rezeki, ya. Disebutkan air yang banyak, ya, dalam penyebutan karena dia merupakan asal dalam kehidupan dan keluasan. Ya. Secara umum jika air banyak itu berarti tanda kesuburan, kesejahteraan. Ya kan? Iya. Tidakkah Allah menciptakan sesuatu dari air? Ya? Ya, bukankah Allah menyebutkan tentang turunnya hujan sebagai rahmat, pembersih, ya, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, ya. Baik. Ya, jadi bahwa air asul ma'ashi wasi'ah wa li'izzati wujudihi bainal Arab, dan juga karena dia sangat jarang ditemukan di tanah Arab. Ya, air sedikit, tidak seperti mungkin kita, apalagi di daerah Cepogo ini, ya. Mungkin air mudah, ya. Maka di sana air sulit, maka disebutkan kemudian air yang banyak yang diinginkan dengannya keluasan rezeki, ya. Naam. Ya. Seperti ini pula firman Allah dalam surah Al-A'raf, "Walau anna 'alal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard." Al-A'raf 96, dan juga dalam surah Al-Maidah 66 Allah berfirman, "Law annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Ya, seandainya mereka beriman dan menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang turun kepada mereka dari Rabb mereka, maka sungguh mereka akan makan dari kaki bawah kaki mereka, ya. Mereka akan makan dari atas mereka apa yang diturunkan Allah dari rezeki yang datang dari langit, ya, wa min tahti arjulihim, dan apa yang ditumbuhkan dari hujan dari tanaman dan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, ya. Maka ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa istiqamah mendatangkan kelapangan rezeki, mendatangkan keluasan dalam kehidupan, ya. Dan tentu saja istiqamah dikaitkan dengan keimanan. Karena disebutkan, ya, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, ya, qul amantu billahi tsumma istaqim. Disebutkan sebelum istiqamah tariqah yang kita akan pegang dan berdiri di atasnya. Ya, karena istiqamah haruslah sebelumnya bima amara Allah, dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin istiqamah tanpa ada pegangan. Ya. Maka pegangan yang dimaksud adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Ya. Dalam tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma dan sifatnya, ya. Maka dengan itulah kemudian kita beristiqamah, ya. Dan dengan itu pula seseorang pun pantaslah kemudian untuk menyadari bahwa jika kemudian ada mengatakan ada juga orang-orang yang tidak istiqamah, bahkan banyak dari orang-orang kafir dan musyrikin, namun mereka dapatkan rezeki yang lapang, kehidupan yang sejahtera, ya, maka jawabnya adalah lanjutan ayat linaftinahum fi, untuk kami menguji mereka, ya. Adapun orang-orang beriman, maka terkadang bahkan mereka dapatkan kesempitan, tapi itu kebaikan bagi mereka, ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ajaban li amrin mu'min, ya. Maka ikhwan fi din adzanallahu wa iyyakum, jika demikian maka kita perlu untuk mengetahui lebih lanjut tentang apakah istiqamah itu. Sebelum sekali lagi kita membahas tentang kiat-kiat istiqamah, ya. Adapun tentang istiqamah, maka seperti yang disebutkan sebelumnya dalam kitab Al-Istiqamah Dirasatun Qur'aniyah, disebutkan bagaimana asal dari istiqamah, dari qaf, waw dan mim, ya, yang terpulang kalimat tersebut, ya, kepada makna yang berarti kelurusan, ya, lurus, kokoh, qayyim, ya. Demikian pula berarti takwim, ya, pelurusan, ya. Dan ini secara makna bahasa, ya. Secara bahasa seperti itu kita dapatkan penjelasan para ulama lughah tentang makna istiqamah. Baik. Di antaranya seperti disebutkan oleh Imam Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat fi Gharib Al-Quran, seperti disebutkan dalam kitab Al-Istiqamah Dirahat Al-Quraniyah, ya, di mana beliau menyebutkan tentang istiqamah itu tadi, ya, di makna as-sabat. استقامة الطريق الذي يكون على خط مستوي وبه شبه طريق المحق نحو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. واستقامة الإنسان لزومه المنهج المستقيم والإقامة في المكان الثبات. Istiqamah, jalan yang berada pada garis yang lurus, dan dengannya lah, ya, diserupakan jalan yang benar itu seperti firman Allah dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, sirat al-mustaqim, ya. Dan istiqamatul insan luzumu al-manhajal mustaqima, istiqamahnya seorang manusia adalah ketika dia melazimi, menetapi, berkomitmen mengikuti manhaj, metode yang lurus. Ya. Adapun al-iqamatu fil makan, berdiam di tempat artinya at-tsabat. Tetap berdiri kokoh. Ya. Istiqamah juga di antara maknanya lughawi dalam Mukhtar as-Sihah al-i'tidal. Yuqalu istaqama lahu al-amr. I'tidal, i'tadala. I'tidal artinya seimbang, pertengahan. Ini makna dalam bahasa. Tentu yang paling penting bagi kita adalah makna secara istilahnya, ya. Karena nas-nas syariat dibawa kepada makna yang diletakkan baginya, ya. Dan terkadang karena memang asalnya nas-nas syariat berbahasa Arab, ya, maka tentunya yang dimaksud adalah ungkapan-ungkapan dari bahasa Arab. Tetapi kemudian dalam ketentuan syariat ditambahkan padanya bahagian-bahagian untuk menjadikannya perkara yang dimaksud dalam nas-nas tersebut, ya. Maka tentang istiqamah datang beberapa penafsiran dari para ulama sahabat, ya, tentang istiqamah. Di antaranya seperti disebutkan oleh Ibnu Tabari dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innallazina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ya. Maka beliau mengatakan tentang orang yang istiqamah adalah humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a wa lam yaltafitu ila ilahin ghairihi. Ya. Kata beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang-orang yang mengatakan Rabb mereka adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, humul ladina la yushrikuna billahi syai'a. Mereka orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikitpun. Tidak berbuat syirik, itu intinya. Walam yaltafitu ila ilahin ghairihi. Dan mereka tidak berpaling kepada sembahan yang lain. Dan ini penting menunjukkan kepada kita bahwa istiqamah luzumul ubudiyah lillahi wahdah. Seorang yang berkomitmen untuk menyembah kepada Allah dengan seluruh makna ibadah. Ya, dengan seluruh makna ibadah. Ya, apa makna ibadah? Kita sudah sering mendengarkan penjelasan tentang ibadah ini, ya. Dan disebutkan oleh para ulama, definisi yang paling dekat adalah definisi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Ya. Apa itu? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal amal adh-dhahira wal batinah. Sebuah ungkapan yang luas mencakup setiap apa yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa perkataan maupun berupa amalan, baik yang zahir maupun yang batin. Ya. Meskipun sebenarnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengisyaratkan pula definisi yang lain, ya, yang disebutkan oleh para ulama tentang definisi ubudiyah, yaitu adalah, ya, penyembahan kepada Allah dengan kecintaan, ya, dan dengan pengharapan, ya, dengan kesempurnaan kecintaan dan kesempurnaan ketundukan ad-dul, ya. Yang kalau kita lihat sebenarnya definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang ibadah ini memfokuskan kepada ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang dicintai Allah ridhoi pasti adalah ibadah. Jika ada perintah dan disyariatkan oleh Allah, berarti Allah cinta dan Allah ridhoi, maka dia adalah ibadah. Tapi kita harus ingat bahwa para ulama bersepakat bahwa poros ibadah ada berapa? Ada tiga. Al-khauf wal-raja wal-hub. Takut, pengharapan dan cinta, ya, yang tidak terwakili dengan definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Wabilus Sayyib, ya, tentang penjelasan Sayyidul Istighfar, tentang pokok yang penting dalam ibadah, yaitu kamalul hubbi wa tamamul dhulli. Kamalul hubbi wa tamamul dhulli, kesempurnaan kecintaan dan ketundukan kepada Allah, itu ibadah hakikatnya. Ya, yang harusnya hanya kepada Allah. Karena itu juga ada perbuatan ditujukan kepada selain Allah, padanya ada bentuk kecintaan seperti kecintaan kepada Allah. Ya? Atau az-zul, ketundukan, maka dia bentuk dari ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah, yang seseorang menyekutukan Allah dengannya. Ya. Karena itu kami lebih cenderung seperti yang telah sering kami ingatkan kepada definisi yang disebutkan oleh Syekh Al-Barraq tentang definisi ibadah yang mereka beliau mengumpulkan, ya, semua pokok dari ibadah dalam tiga poin penting. Yang pertama, definisi Ibnu Taimiyah. Kedua, penjelasan Ibnu Qayyim. Ya. Dan ketiga, menyebutkan tambahan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Thani rahimahullah taala tentang makna Islam. Al-Islam istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bar'atu min asy-syirki wa ahlihi. Sehingga beliau menyebutkan bahwa definisi ibadah yang lengkap, ya, adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardha min al-aqwali wal a'mal adh-dhahir wal batinah ma'a kamalil hubbi wa tamamiz dhulli ma'al bara'ah mimma yunafi dhalika wa yudaddu. Ya, itu definisi beliau. Karena tidak akan mungkin seorang beribadah kepada Allah tanpa dia melepaskan diri dan meninggalkan pembatal dan perusak ibadah. Apa itu? Syirik, nifaq akbar, kufur, ya, dengan berbagai jenis dan bentuknya, ya. Maka itu sekali lagi definisi ibadah yang paling dekat, wallahu alam bisawab, adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardha min al-aqwali wal a'mal adh-dhahir wal batinah, ungkapan yang luas yang mencakup setiap apa yang dicintai dan diridhoi. Itu intinya, targetnya itu. Setiap yang dicintai diridhoi Allah, itu pasti ibadah. Ya, baik dia amal ataupun ucapan ataupun perbuatan. Yang zahir terlihat seperti sholat, ataupun yang tersembunyi seperti tawakal, inabah, ya, khauf, raja, mahabbah. Itu ismun jami'un di kulli ma yuhibbullah min al-aqwali wal amal al-zahir wal batinah ma'a kamal al-hubbi wa tamamid dhulli, disertai dengan kecintaan yang sempurna dan ketundukan. Dan az-zul kalau kita uraikan, maka dia adalah bainal khaufi war raja, dengan ketakutan dan pengharapan, sehingga seorang pun tunduk, ya, yang dia adalah bagian dari poros ibadah. Tiga, az-zul, khauf wa raja, hub, maka kamal hubbi wa tamamiz dhulli, ya. Dan yang terakhir, ma'al bara'ah mimma yunafi dhalik, dengan berlepas diri dari segala yang menyelisihi ibadah itu sendiri, wa yudaddu, dan membatalkannya, menjadi lawannya. Ini definisi ibadah yang paling lengkap. Nah, maka ibadah inilah yang menjadi bagian dari ayat Allah SWT, ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, yang mengucapkan rabb mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala, disebutkan rabb mereka hanyalah Allah, namun mereka beriman tidak hanya kepada rububiyah Allah, tapi keimanan yang melazimkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala semata, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagian ahli tafsir atau sebagian mufassir yang tidak memahami secara detail akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka menafsirkan firman Allah surah Al-Aqaf dan surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, rabbuna Allah, mencukupkan dengan pengakuan akan rububiyah Allah. Itu keliru, itu taksir, kekurangan. Yang benar, pengakuan akan rububiyah Allah, ya, yang melazimkan akan uluhiyah Allah subhanahu. Bisa kita lihat dalam tafsir Ibn Kathir, tafsir At-Tabari, Al-Alusi dan yang lainnya, mereka akan menyebutkan kaitan antara rububiyah dengan uluhiyah ini secara gamblang, jelas, ya. Nah, maka ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menyebutkan tentang istiqamah. Adapun diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ya, tentang istiqamah, yaitu imtithalul awamir ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah menjauhi larangan, walam yurawwighu rawqan as-sa'ali, dan seseorang tidak kemudian berpaling kiri dan ke kanan seperti berpalingnya sa'alib, kancil, ya, atau serigala, ya. Ayastaqima 'alal amri wan nahi, seseorang istiqamah di atas perintah dan larangan, walam yawwighu rawqan as-sa'alib, dan tidak berpaling kiri dan ke kanan seperti berpalingnya, ya, orang bilang kancil, pelanduk atau apa, ya, ya, serigala, ya, sa'alib, ya, yang ia menyimpang dengan berpalingnya dari jalan yang lurus itu dari apa yang diharuskan dari istiqamah, ya. Ini perkataan atau diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun dari Utsman bin Affan bin Nurain, beliau berkata, al-istiqamah istaqamu akhlasu al-amala lillah, mereka mengikhlaskan amal kepada Allah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib tentang orang yang melaksanakan istiqamah ini. Qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ay addu al-fara'ira. Mereka yang menunaikan apa yang diwajibkan. Ya, berarti intinya pada tauhid dari perkataan Abu Bakar As-Siddiq dan juga pada ketaatan, inqiyad dan tidak berpaling kiri dan kanan. Ya. Dan ingat, jika disebutkan istiqamah, di samping disebutkan kelurusan, diisyaratkan pula adanya konsekuen dalam kelurusan itu dengan tidak berpaling. Walam yaltafitu ila ilahin ghairi, walam yurawwighu rawqan as-sa'alib. Ya, disebutkan apa yang menjadi kelaziman dari istiqamah itu bahwa dia komitmen yang kuat, lurus, tegas, dan tidak kemudian terpengaruh dengan apa yang ada di kanan dan di yang kiri. Ini penting sekali. Di samping ikhlas dan menunaikan apa yang diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala, itu al-amru, imtithalul awamir, wajtinabu an-nawahi. Ini kalau kita lihat dari para pembesar sahabat, ya, dalam tafsir mereka, sebagian lagi mengatakan seperti Ibn Abbas, istaqamu ala ada'i fara'idihi, ya. Kalau Mujahid, murid dari Ibn Abbas mengatakan, istaqamu ala syahadati an la ilaha illallah hatta lahiqu billah. Mereka istiqamah dengan kalimat syahadah, persaksian tidak ada yang berhak kecuali Allah SWT, hatta lahiqu billah, hingga mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya jelas bahwa istiqamah terpulang secara pokok kepada tauhid. Ya? Dan kemudian apa yang menjadi konsekuensi dari tauhid, dari apa? Ketaatan kepada Allah, imtithalul awamir wajtinabu an-nawahi. Ya? Kemudian dari kelazimannya adalah meninggalkan apa yang menyelewengkan dari tauhid, menggelincirkan dari ketaatan kepada Allah, dari melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya, ya. Nah, karena itu kita dapatkan sebagian ulama menyebutkan tentang definisi atau ringkasan dari bentuk istiqamah itu, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kata beliau tentang istiqamah dalam surah Al-Ahqaf dan surah Fusilat tadi. Kata beliau, istaqamu ala mahabbatihi wa ubudiyatihi falam yaltafitu anhu yumnatan wala yusratan. Istiqamu Mereka lurus ala mahabbati wa ubudiyati, dalam kecintaan kepada Allah dan ibadah kepadanya. Sehingga mereka pun tidak berpaling dari ubudiyah dan kecintaan itu, yumnatan wala yusratan, ke kanan maupun ke kiri. Ini Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Murid beliau, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, menyebutkan istiqamah. Kata beliau, kalimatun jami'atun akhidun bimajami'id dini kullih, wahiyya al-qiyamu baina yadayillahi ala haqiqati sidqi wal wafa bil ahdi. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, menyebutkan tentang kedudukan istiqamah dan istilah ini. Kata beliau, istiqamatu al-istiqamah kalimatun jami'ah, kalimat yang luas, ungkapan yang luas, akhidun bima jami'id dini kullih, yang mengambil keseluruhan agama itu. Istiqamah mencakup seluruh agama. Apa itu? Wahyal qiyamu baina yadayillah, yaitu seseorang berdiri, qiyam, qamah, ada makna yang merupakan makna dari istiqamah, al-qiyamu baina yadayillah, ya, ala haqiqati sidqi, berdiri di hadapan Allah dengan penuh kejujuran, wal wafa bil ahdi, dan menunaikan janji. Ya, kalau bahasa kita sekarang sederhananya gimana? Ya. Kalau ya ada fit dan proper test, ya, mau mencari calon dan sebagainya, dicek dulu di mau jadi pimpinan atau apa, dicek dulu apanya? Integritas. Ya, bagaimana komitmennya serta tanggung jawabnya kepada tugas yang akan diembannya? Siapkah ia menjalankan dengan sepenuh hati? Ya, atau tidak? Disebut apa? Integritas, ya? Itu bahasa kita sederhananya, ya, untuk pendekatan dengan akan istilah tersebut. Al-qiyamu baina yadayillah, berdiri pada Allah. Al-haqiqatu sidq, jujur dengan hakikat kejujuran. Wal wafa bil ahdi, dan menuntaskan, menunaikan apa yang telah menjadi janji, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah istiqamah, ya. Indah sekali ungkapan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Dan ada ungkapan yang lain beliau menyebutkan keluasan makna istiqamah. Kata beliau, wal istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal ahwali wan niyyat. Dan istiqamah ini, kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tata'allaqu bil aqwali wal af'al wal ahwal wan niyyat, mencakup perkataan, mencakup perbuatan, bahkan mencakup keadaan. Nah, ini keadaan, ya, lebih luas dari ucapan maupun perkataan. Keadaan pun, suasana, ya, keadaan, ya, wan niyyat, bahkan hati. Ini dicakup semua oleh istiqamah itu. Lalu bagaimana? Fal istiqamatu fiha, maka istiqamah pada empat perkara tadi. Di mana tadi? Perkataan, perbuatan, keadaan, dan niat. Istiqamah dalam perkara tersebut adalah wuku'uhu billah. Ya, wuku'uhu lillah. Wa billahi wa ala amrillah. Dan ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Al-Muslim Al-Abbad dalam kitabnya Asyru Qawaid di Al-Istiqamah. 10 kaidah dalam istiqamah. Itu apa? Bahwa hakikat istiqamah ini adalah, ya, terlaksana, terwujudnya, ya, setiap amal perbuatan kita, ucapan kita, suasana dalam keadaan diri kita, demikian pula bahkan niat kita, lillah, karena Allah. Billah, ya, untuk Allah, ya, wa ma Allah, ya, wa ala amrillah. Lillahi, billahi, wa ala amrillah, dan di atas perkara Allah. Jadi terwujud itu ala amrillah, artinya sesuai dengan tuntunan Allah. Ya? Karena Allah. Ya? Billah, ya, dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, billah, ya. Maka inilah hakikat istiqamah ikhwani fid din, yang kalau kita ingatkan kembali, ya, adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Ini ringkasan yang penting dalam masalah istiqamah. Jika ditanyakan apa istiqamah itu, apa istiqamah itu? Ingat perkataan Imam Ibnu Qayyim. Apa itu? Ada yang tahu? Ada yang bisa ulangi? Al-qiyamu baina yadayillah, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ala hakikatis sidq wal wafa bil ahdi, dengan hakikat kejujuran, dengan sepenuh kejujuran, ya, dan wafa bil ahdi, menunaikan apa yang telah menjadi janji. Ya, itulah komitmen yang harus dipenuhi, integritas yang harus diwujudkan, membuktikan bahwa seseorang itu memang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mungkin dengan bahasa yang tadi kita sebutkan, ya, bahasa yang mudah-mudahan bisa sedikit banyak mewakili makna dari istiqamah. Nah, kalau begitu kita sampai pada pembahasan kita tentang wasail istiqamah. Bagaimana kita meraih istiqamah itu? Begitu besar keutamaannya, dan jelas dia merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan nas dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara kita meraihnya? Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan suatu perkara, memerintahkan suatu perkara, maka Allah akan mudahkan jalan menuju cara tersebut. Ya. Allah berfirman, "Wa'tul buyuta min abwabiha." Datangilah rumah dari pintu-pintunya. Ya. Selalu ada yang disebut dengan jima' al-amr. Kesimpulan dan inti suatu perkara, pokok dan sendi suatu permasalahan. Ya. Nabi menyebutkan tentang salat sebagai tonggaknya agama. Ya kan? Nabi menyebutkan rukun Islam yang 5, rukun Islam yang 6. Meskipun Islam itu luas, iman itu bercabang-cabang, ya kan? Maka ini petunjuk, ya. Bahwa selalu ada jalan kemudahan yang Allah berikan dalam mengikuti jalan ketaatan. Nah, sekarang kalau begitu, demikian pula istiqamah. Ketika diperintahkan, maka Allah berikan kepadanya kemudahan dan jalan untuk meraihnya. Di antaranya yang pertama adalah ikhlas. Ini perkara yang pokok. Ikhlas. Ya. Naam. Ikhlas pokok setiap amalan. Dan amal apapun yang menjadi tonggak dari istiqamah. Istiqamah adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya. Berdiri kepada Allah dengan penuh kejujuran, dengan komitmen yang kuat untuk melaksanakan janjinya kepada Allah, untuk melaksanakan apa yang diwajibkan Allah dan menjauhi larangannya. Itulah istiqamah. Ya. Nah, semua perkara dari perkara yang diperintahkan Allah disyaratkan padanya niat. Innamal amalu bin niat. Ya. Syarat dari diterimanya amal adalah iman, al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Ya. Kalau begitu, dia pun syarat bagi istiqamah. Dan jalan untuk meraih istiqamah. Ingat kata Imam Ibnu Qayyim, lillah. Ya. Lillah, karena Allah. Maka tidak akan ada istiqamah tanpa keikhlasan, ya. Baik. Allah berfirman dalam surah Yusuf, menyebutkan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, bagaimana Allah menyelamatkan dia, ya, dari makar para wanita yang menginginkan kejelekan kepadanya. Allah berfirman, كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Demikianlah kata Allah, kami palingkan, kami jauhkan dari Nabi Yusuf AS as-su wal-fahsya, kejelekan, maksiat, wal-fahsya, dan kekejian. Sebenarnya al-fahsya juga adalah maksiat, tetapi yang tidak senonoh, yang keji, yang menjijikkan, yang tidak pantas. Seringnya para ulama menyebutkan dia adalah zina. Ya? Fahisyah. Ya? Zina, ya? Karena dia perkara yang tidak yang sangat menjijikkan, ya? Maka Allah menjaga Nabi Allah Yusuf alaihi salam, menjauhkannya dari maksiat dan zina. Kenapa? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sudah dia dari hamba kami yang ikhlas. Ya. Maka ikhlas pintu yang paling penting untuk meraih istiqamah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Setelah itu tentunya mujahadah, kesungguhan, ya. Maka ini yang pertama ikhwani fiddin, ya. Ya. Fal ikhlasu ba'da tawfiqillahi wa hifdzihi kana sababan fi sarfis su'i wal fahsya'i anhu. Maka ikhlas setelah taufik dari Allah dan penjagaannya merupakan sebab dari dihindarkannya dari maksiat dan zina dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya. Yang kedua, ad-du'a wal-luju wa-tadarru ilallah. Berdoa kepada Allah. Wal-luju. Ya. Kembali kepada Allah. Wa-tadarru. Ya. Menundukkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa? Karena hidayah tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang lurus itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menunjuki kepadanya, kepada jalan yang lurus itu, siapa yang Allah kehendaki. Ya, sekira sangat banyak dalam Al-Quran, surah An-Nur diantaranya, ayat 46 Allah berfirman, لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. An-Nur ayat 46, juga dalam surah Yunus ayat 25 Allah berfirman, Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah mengajak kepada daris salam, ya. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, dan menunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dari jalan yang lurus. Dan ayat yang sering kita baca dalam salat kita surah At-Takwir, ya. Allah berfirman, liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Ya. Kepada siapa di antara kalian yang ingin untuk istiqamah lurus dan tidaklah, ya, mereka menginginkan kelurusan itu kecuali jika Allah menghendakinya, Allahu Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Ya, At-Takwir ayat 28-29. Ya. Karena itulah dalam tatbik Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah dan tuntunan beliau, beliau memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah mendengar doa Nabi ini berkata, wahai Rasulullah SAW, wa innal qulub tatataqallab, apakah hati itu berbolak-balik? Kata Nabi, na'am, ma min khalqillahi min bani Adam wa min basharin illa inna qalbahu baina usbu'ain min asabi'illahi azza wa jalla, fa in syaa Allahu aqamahu wa in syaa zaghahu. Maka kata Nabi, betul, sesungguhnya tidaklah ada makhluk Allah dari anak Adam, dari manusia, melainkan hatinya di antara dua jemari dari jari jemari Allah, maka jika Allah kehendaki, Allah akan tegakkan hati itu, luruskan dan istiqamah. Jika tidak, azaghahu, maka Allah akan tergelincirkan hati tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sirah Al-Shahihah nomor 291. Ya. Jadi jelas Nabi berdoa, meminta. Ketika ditanya, apakah memang hati bisa berbolak-balik? Ya, betul. Ya. Yang Allah kehendaki, Allah akan luruskan hatinya. Yang tidak Allah kehendaki, hatinya lurus, akan Allah tergerincirkan hatinya. Na'udzubillah min dalik, ya. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ditanya kepadanya, ya, bi ayyi syai'in kana Rasulullah yaftatihu salatahu minan lail, dengan apa Nabi membuka salatnya ketika malam, ya, dalam hadis riwayat Muslim, maka kata beliau, kana yaftatihu salatahu bil lail bi qawlihi, beliau membuka dengan doa, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. معنى yang begitu indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam أتقى الناس واخشاهم لله, yang paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepadanya, paling taut kepada Allah. A'rafu khalqillahi billah. Ya kan? Paling tahu tentang Allah. Ternyata minta hidayah dari Allah. Menyebutkan rububiyah Allah kepada malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Dengan wahyu itu hiduplah hati. Menyebutkan rububiyah Allah kepada Mikail yang ditugaskan Allah untuk menurunkan hujan yang dengannya hiduplah tanaman dan hiduplah tanah yang tandus. Menyebutkan rububiyah Allah kepada Israfil yang meniup sangkakala yang itu pertanda dibangkitkannya seluruh makhluk di padang mahsyar. Ya kan? Semua menghidupkan. Fatiras samawati wal ard. Allah zat yang menciptakan langit dan bumi. Alimul ghaib wasyahada. Yang mengetahui perkara yang gaib dan tersembunyi. Perkara yang apa? Yang gaib yang tersembunyi dan yang tampak. Anta tahkuma baina ibadik. Hanyalah engkau ya Allah yang menghukum di antara hamba-hambamu. Fima kanu fihi yakhtalifun. Dalam hal mereka perselisihkan. Ihdini. Kalau begitu ya Allah, tunjuki aku. Lima tulifa fihi minan haqqi. Dalam perkara yang diperselisihkan dari kebenaran. Innaka tahdi man tasya'u ila siratul mustaqim. Hanyalah engkau ya Allah yang memberikan petunjuk. Ya. Kepada siapa yang engkau kendaki. Ke jalan yang lurus. Nabi minta hidayah. Ya. Dan bahwa hanyalah Allah yang menunjuk ke jalan yang lurus. Dan Nabi meminta. Ya. Perkataan yang benar dalam permasalahan yang diperselisihkan. Dalam keadaan beliau seorang nabi dan rasul, bahkan sayyidu waladi Adam wala fakhar, penghulu seluruh anak Adam tanpa kesombongan. Beliau minta. Lalu kita, sudahkah kita minta itu kepada Allah? Tidakkah kita merasa diri paling benar? Ya? Dan tidak lagi meminta kepada Allah petunjuk. Ya. Setiap apa yang kita pilih, kita anggap itulah yang paling tepat. Tanpa perlu bermunajat kepada Allah. Dan beristikharah kepadanya. Ya. Sungguh jauh kita dari Nabi yang kita jadikan sebagai panutan dan suri teladan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ikhwani fid din azana Allah wa iyyakum. Ya. Karena itu kita dapatkan pula, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda hadis yang sahih dari Ubadah bin Shamit, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Dan bahwa surah Al-Fatihah tidak sah salat bagi yang tidak baca surah Al-Fatihah. Dan bahwa surah Al-Fatihah a'zamu suratin fi kitabillah, surah yang paling agung dalam kitabullah. Bagaimana surah ini menjadi agung? Dengan apa yang ada dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan dari Nabi, diriwayatkan Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Maka Allah mengatakan aku telah membagi salat yaitu surah Al-Fatihah antara diriku dengan hambaku dua bagian. Kemudian disebutkanlah tiga bagian awal yang dia merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika masuk, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Maka sang hamba pun meminta, ihdinas siratal mustaqim, hidayah ila sirat. Kata Imam Ibn Taymiyah, ta'ammaltu anfa'ad du'a'i, fa'idha huwa su'alul awni ala mardatih, thumma ra'aitu fil fatihah, fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dinukilkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam Madarijus Salikin. Aku mencoba memperhatikan doa yang paling bermanfaat. Maka ternyata dia adalah meminta pertolongan akan apa yang diridhai Allah. Dan aku dapatkan itu pada surah Al-Fatihah, pada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan minta hidayah. Ya. Maka dalam iqtira' siratal mustaqim berkata Ibnu Taimiyah, umira al-abdu bidawami du'a'illahi subhanahu bil hidayah ilal istiqamah. Diperintahkan dalam surah Al-Fatihah seorang hamba untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu hidayah kepada istiqamah. Ihdinas sirata mustaqim. Di samping penyebutan tentang jalan yang lurus itu, tentunya tidak akan mungkin seseorang mampu menjaga jalan yang lurus itu kecuali dia pun lurus di jalan itu. Istiqamah. Maka berarti dia adalah bentuk perintah untuk senantiasa meminta hidayah kepada istiqamah. Berarti surah Al-Fatihah akbaru al-aun, jalan yang paling dekat mengantar kita kepada istiqamah dengan memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu pantaslah dia menjadi surah yang paling agung. Tidak sah sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Kalau begitu kita pun hendaknya menghadirkan perkara ini ketika kita membacanya. Terakhir, petunjuk dari Hasan Al-Basri. Ya, setelah membaca surah Fussilat, perintah untuk istiqamah. Ya, maka beliau senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Itu di antara doanya Hasan Al-Basri seperti disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Ya, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, maka berikanlah rezeki kepada kami untuk istiqamah. Baik. Sekarang perkara yang kedua dari jalan untuk meraih istiqamah. Apa itu? Al-hirsu ala salamatil qalbi wa iqamatuh. Ya? Wa iqamatih. Semangat yang kuat untuk menjaga kebersihan hati kita. Ya? Serta istiqamahnya hati itu. Artinya kuncinya pada istiqamah hati. Bagaimana hati kita istiqamah? Bagaimana hati kita bersih? Ya, keduanya menjadi sebab. Dengan hati yang istiqamah, seorang akan mudah untuk beristiqamah dalam amalnya. Kenapa? Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat al jasadu kulluh, saluhal jasadu kulluh idza fasadat fasada al jasadu kulluh. Itu ya. Kemudian yang juga bahwa di antara bentuk yang membantu istiqamahnya hati itu sendiri adalah dengan menjaga kemurnian, kesuciannya, kebersihan dari dengki, ya, hawa nafsu, syirik dan bentuk-bentuk yang lainnya mengotori hati dari penyakit-penyakit hati. Ya, ini yang dimaksud. Perkara yang ketiga, al-hirsu ala salamatil qalbi, semangat untuk menjaga keselamatan, kebersihan jiwa, hati, ya, wa istiqamatihi, dan semangat untuk menjaga istiqamahnya. Dasarnya adalah sabda Nabi dalam hadis Anas bin Malik, riwayat Imam Ahmad, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 2841. Kata Rasul bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan lurus istiqamah imanu 'abdin, keimanan seorang hamba, hatta yastaqimu qalbuhu, hingga lurus hatinya. Iman, kata Nabi, bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu banyak cabangnya. Ya? Ya? Mencakup i'tiqadu bil al-janan wal qawlu bil lisan wal 'amalu bil arkan, keyakinan hati, ucapan lidah dan amal perbuatan. Ya, itulah iman. Nah, iman itu tidak akan istiqamah, tidak akan lurus selama hati belum juga lurus. Hanya dengan lurusnya hati, lurus pula keimanan. Jelas ya? Nah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahih sahihah nomor 2841. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Jami' Ulumul Hikam, فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد كما فسر أبو بكر الصديق وغيره. Maka pokok dari istiqamah adalah lurusnya hati, istiqamahnya hati di atas tauhid, seperti yang ditafsirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan selainnya. Ya. Boleh kita ringkas? فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض على سواه استقامت الجوارح كلها على طاعته. Maka kapan hati itu lurus istiqamah dalam mengenal Allah, takut kepadanya, mengagungkannya, segan kepadanya, mencintai, menginginkan dan mengharapkannya, berdoa dan bertawakal kepadanya, dan berpaling dari selainnya. Jika hati istiqamah dalam perkara-perkara itu, maka akan istiqamah pula seluruh amal, seluruh anggota tubuh kita dalam ketaatan kepada Allah. Fa innal qalba huwa malikul a'dha wa hiya junuduh. Karena hati adalah raja dari seluruh anggota tubuh kita dan anggota tubuh adalah tentaranya. Fa istaqama al maliku istaqamat junuduhu wa ra'ayahu. Jika sang raja lurus, maka rakyat tentaranya pun akan lurus. Jadi hati adalah komandannya. Ya. Karena itu Nabi mengatakan dalam hadis Ibnu Bashir, ya, ala inna fil jasadi mudghah. Ya, yang tadi kita sebutkan dalam hadis Bukhari. Baik. Kemudian di antara bentuk bagaimana pentingnya keselamatan hati, ya, keselamatan hati kita untuk kita meminta istiqamah kepada Allah adalah bahwa kita menjaga hati ini untuk senantiasa menjadi hati yang sehat. Qalbun salim. Dan qalbun salim ditafsirkan oleh para ulama dengan tafsir yang banyak. Ya. Hati yang bersih ubudiahnya kepada Allah, tidak berbuat syirik. Hati yang tidak ada padanya dengki, hati yang tidak bermaksiat kepada Allah dan lain sebagainya. Sangat banyak ya. Tapi intinya adalah pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dapatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah dan mengajarkan ya hati yang bersih. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sirah sahihah nomor 2328 di antara doa Nabi ya, doa beliau, Allahumma inni as'aluka qalban saliman ya, Allahumma inni as'aluka qalban saliman, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hati yang bersih. Ini doa Nabi dipraktekkan ya, ditunjukkan kepada kita. Beliau meminta kepada Allah hati yang bersih. Beliau orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dan dalam hadis yang lain dari Imam An-Nasa'i juga, beliau mengajarkan kepada Syaddad bin Aus kalimat-kalimat. Dan di antaranya doa meminta hati yang bersih. Kata beliau kepada Syaddad bin Aus, "Idza tanazzal nasu ad-dananir wa ad-darahima, faqtanizu ha'ula'i al-kalimat." Jika orang-orang mengumpulkan uang emas dan uang perak dan menyimpannya, maka kumpulkanlah engkau dan simpanlah kalimat-kalimat berikut ini. Apa itu? Nabi ajarkan, "Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusydi wa as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratik." Ya Allah, aku minta kepadamu keteguhan dalam perkara, wal azimata 'ala ar-rusydi, dan semangat keteguhan dalam kelurusan. Ya, Syekh Abdul Razzaq bin Musa Al-Abbad mensyarah hadis ini dengan begitu indah dalam sebuah khutbahnya, ya. Doa yang sangat indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki untuk bisa mengamalkannya. Doa Nabi, Allahumma inni as'aluka, diajarkan kepada Syaddad bin Aus, Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amr wal azimata fil rusydi. Ya Allah, aku minta kepadamu keteguhan dalam perkara dan semangat dalam kelurusan. Wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaimi maghfiratik. Dan aku meminta kepadamu perkara yang mendatangkan rahmatmu dan yang menegaskan akan ampunanmu. Was'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika. Dan aku minta kepadamu syukuran, kesyukuran atas nikmatmu dan ibadah yang baik kepadamu. Was'aluka qalban salima. Dan aku minta kepadamu hati yang bersih. Walisanan sadiqa, dan lidah yang jujur. Was'aluka min khairi ma ta'lamu wa'udhu bika min syarri ma ta'lamu wa'astaghfiruka lima ta'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Aku minta kepadamu dari kebaikan yang engkau ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang engkau ketahui, dan aku meminta ampunan kepadamu dari apa yang engkau ketahui. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Ya, inilah doa yang diajarkan Nabi kepada Syaddad bin Aus, ya, yang dia petunjuk untuk memohon hati yang bersih. Nah ini yang hendaknya kita selalu perhatikan, ya. Dan sesungguhnya dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Imran ayat ke-8 telah ada contoh dari doa yang bisa kita ambil dari Al-Qur'anul Karim. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita mohon kepada Allah agar diberikan keteguhan. Jangan engkau tergelincirkan hati kami ya Allah setelah engkau berikan petunjuk. Ya. Juga di antara doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an Karim. Ya. Dalam soal Hasyr ayat 10. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ay hiqdan hasadan lil ladzina amanu. Ya, ya Allah ampunilah dosa kami dan saudara-saudara kami. Ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahulu kami dalam keimanan. Lihat, ini perintah kepada orang-orang yang datang dari pengikut para Muhajir dan Ansar untuk mendoakan kebaikan dan ampunan bagi diri mereka dan bagi orang-orang yang telah mendahului mereka dalam keimanan. Ya. Jadi ini tidak hanya mencakup dari golongan sahabat Muhajir dan Ansar, juga dari orang-orang tua kita yang mendahului kita dalam kebaikan. Saudara-saudara kita yang lebih dahulu mendapatkan hidayah dari kita. Ya. Kita doakan. Ya. Kita tidak iri. Kok dia lebih hebat dari saya? Ya. Tidak. Ya. Istilah jegal-menjegal misalnya. Ya. Dan kemudian kita pun mohon pada Allah. Ya. Agar Allah menghilangkan dari diri kita kedengkian. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan dalam hati kami ghil, kedengkian, hasad. Ya. Kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, maka ini petunjuk dari Allah untuk kita bisa menjauhkan diri kita dari perkara yang mengotori hati kita dan memohon kepada Allah, saudara, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang murni. Nah, berikutnya, ya, beriktisam kepada kitabullah, beriktisam kepada Allah, afwan. Yang keempat ya, dalam surah Ali Imran ayat 100-101 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum min ba'di imanikum kafirin wa kaifa takfuruna billah wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatihi wa fikum rasuluhu وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, jika kalian mentaati sebagian dari orang-orang ahlul kitab, mereka akan memurtadkan kalian dari keimanan kalian dalam keadaan kafir. Dan bagaimana kalian bisa kafir? Sedangkan dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan bersama kalian ada Rasulnya. Dan barang siapa yang beriktisam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia telah diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ya, wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Kapan hidayah datang? Ketika kita beriktisam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkomitmen kepada Allah. Ya. Dan akan kita dapatkan pula jalan yang lurus dengannya. Ketika kita beristiqamah di jalan Allah dan beriktisam kepadanya. Ya. Imam Ibnu Katsir menyebutkan ya dalam tafsirnya ya, yakni innal kufra ba'idun minkum wa hasyakum minhu fa inna ayati Allah tanzilu ala rasulih lailan wa nahara wa yatluha 'alaikum wa yuballighuha ilaikum. Kata beliau, bagaimana mungkin bahwasanya kekafiran itu jauh dari kalian dan tidaklah mungkin kalian terjun ke dalamnya, karena sesungguhnya Allah turun kepada Rasulnya malam dan siang, dan Rasul Allah membacakan kepada kalian dan menyampaikannya. Ya, kemudian beliau mengatakan, wa ma'a hadza, namun demikian, fal-i'tisamu billahi wa tawakkuli alaihi huwal umdatu fil hidayati wal uddatu fi muba'adatil ghawaya wal wasilatu ila ar-rashadi wa tariqis sadadi au sidadi wa husulil muradi. Kata beliau, dan bersamaan dengan itu sesungguhnya beriktisam kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Iktisam dan tawakal. Ya, ini pintu untuk meraih istiqamah. Orang yang seperti ini kata Allah, maka faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dia akan ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dia iktisam ini al-umdatu fil hidayah. Umdah, inti dari hidayah itu sendiri. Wal-uddah, serta bekal. Fi muba'adatil ghawayah. Bekal untuk menjauhi ketergelincingan, penyimpangan, maksiat, dosa dan kesalahan. Wal-wasilah, dan dia jalan. Wasilah, jalan. Ya. Apa tadi? Iktisam ini. Tawakal ini kepada Allah ini tadi. Ya. Wasilah ila rasyad, jalan menuju kelurusan. Watarikis sidad, dan jalan menuju jalan yang lurus. Wal husul alal murad, dan meraih apa yang diinginkan dari kebaikan. Intinya apa? I'tisam. Ya. Intinya adalah i'tisam. Ya. Dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah hadis dalam tafsir ayat ini, ya. Ketika Nabi berkata kepada para sahabatnya, ayyul mu'minina a'jabu ilaikum imana. Golongan orang-orang beriman yang manakah yang paling menakjubkan keimanannya bagi kalian? Itu para sahabat. Qalu al-malaika. Kata para sahabat, para malaikat dong. Gimana yang menakjubkan? Mereka taat, ya? Tidak pernah durhaka, ya? Melaksanakan perintah, ya? Maka kata Nabi, wa kaifa la yu'minuna wahum inda rabbihim. Bagaimana mereka tidak beriman sedangkan mereka bersama Rabb? Wa dzakarul anbiya. Para sahabat pun mencari jawaban yang lain. Mereka sebutkan, oh, kalau itu para nabi. Mereka lah orang yang paling menakjubkan keimanannya. Kata Nabi, wa kaifa la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Bagaimana mereka tidak beriman sedangkan wahyu dari Allah turun kepada mereka? Faqalu fanahnu. Kalau begitu kata para sahabat, kamilah ini yang menakjubkan keimanannya. Kata Nabi, wa kaifa la tu'minuna wa ana baina adhhurikum. Bagaimana kalian tidak beriman sedangkan saya ada di antara kalian? Ya pantas saja kan berimannya. Nah, demikianlah maksudnya. Ya. Qalu fa ayyun nas ya'jabu imana? Kalau begitu wahai Nabi, golongan manakah yang paling menakjubkan keimanannya? Qal qaumun yaji'una min ba'dikum yajiduna suhufa yu'minuna bima fiha. Satu golongan yang datang belakangan. Ya. Datang sesudah kalian. Mereka mendapatkan mushaf Al-Quran, wahyu Allah, kitab yang diturunkan Allah SWT. Ya. Yu'minuna bima fiha. Kemudian mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Beriman. Kalau mereka tidak menyaksikan turunnya wahyu itu, tidak melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun mereka beriman dengan keimanan yang yakin. Jelas? Inilah orang yang menakjubkan keimanannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang berikutnya, hifdzu al-lisan, menjaga lidah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari hadis Anas bin Malik yang tadi kita sebutkan, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanahu. Kata Nabi, tidak beriman, tidak lurus keimanan seseorang hingga lurus hatinya, istiqamah hatinya, dan tidak akan istiqamah hatinya jika tidak istiqamah lisan, lidahnya. Ternyata min akbari al-auni ala al-istiqamah hifdzu al-lisan. Di antara sebab untuk meraih istiqamah adalah menjaga lidah kita. Ya? Naam. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhibut Tarhib, Rasulullah bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan." Jika bangun esok hari seorang anak Adam, maka sesungguhnya seluruh anggota tubuhnya, fa innal a'dha' tukaffiru al-lisan, semua anggota tubuhnya akan mengingkari lidahnya, ya. Fataqulu, maka mereka berkata, ittaqillaha fina fa innama nahnu bika. Takutlah kamu terhadap diri kami. Fa innama nahnu bika. Karena kami ini tergantung kepadamu. Anggota tubuh semua, ya, mengingkari sang lidah dan mengatakan, bertakwalah kamu terhadap diri kami, karena kami ini tergantung kamu, ya. Fa istaqamta istaqamna wa in wajadta iwajajna. Kalau kamu lurus, wahai lidah, anggota tubuh pun akan lurus. Jika kamu bengkok, anggota tubuh pun akan bengkok. Ya. Kata Imam Ibn Rajab dalam Jami' Ulum Al-Hikam, wa'adhamu ma yura'i istiqamatuhu ba'da al-qalbi minal jawari al-lisan, fa'innahu turjumanul qalbi wal-mu'abbaru anhu. Dan yang paling utama untuk dijaga keistiqamahannya, kelurusannya setelah hati adalah, dari anggota tubuh adalah lisan, ya, karena lisan adalah turjumanu al-qalbi, penerjemah dari hati, yang bertugas untuk menggambarkan apa yang ada dalam hati. Wal mu'abbir anhu, dialah yang memberikan takbir, mengungkapkan apa yang ada dalam hati. Maka lisan harus dijaga. Sebakin besar penjagaan seorang kepada lidahnya dan ia menjaga kelurusan lidahnya, maka sesungguhnya semakin dekat dia kepada istiqamah. Yang mereka kan dari bahasa banyak, iyyakum wal kadhib fa inna ar-ruja fa inna ar-rajula ya la yazalu yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba inda Allahi kadzaba, ya. Nabi mengingatkan tentang lidah kepada sahabatnya Mu'ad. Ketika Mu'ad mengatakan, anu amu'addamuna bima natakallamu bihi? Apakah kita akan diadab hanya karena ucapan kita? Ya, kata Nabi, takilatka ummuk wa hal yakubun nas, ya, ila an-nari ala manakhirihim illa hasa'idu alsinatihim. Tidakkah dijerembabkan ke dalam neraka, ya, manusia, ya, itu hanya karena hasa'idu alsinatihim, apa yang dipetik hasil dari ucapan lidahnya, ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dalam sebagian riwayat hadis Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, hadis permintaannya kepada Nabi, kulli fi islamin qawlan la as'alu anhu adan ba'dak au ghairak. Kata Nabi, kul amantu billah thumma istaqim. Dalam sebagian riwayat, itu riwayat Imam Ahmad yang disebutkan oleh Syu'aib al-Ammaut, sanadnya sahih menurut Syekh Bukhari Muslim, maka berkata kemudian, ya, Sufyan bin Abdullah, wa ayu syai'in attaqi, dan apa yang harus saya jaga wahai Nabi? Fa asyara biyadihi ila lisanihi. Dalam lanjutan hadis tersebut, dalam sebagian riwayat Imam Ahmad, ditanya kepada Nabi setelah penjelasan tentang istiqamah, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah. Kemudian berkata Sufyan bin Abdullah, apa yang harus saya jaga? Nabi mengisyaratkan kepada lidahnya, menunjukkan di antara perkara yang paling kuat untuk menjaga istiqamah adalah apa? Menjaga lisan. Kata Nabi, wa iyyakum wa ma yu'tadaru minhu. Hati-hatilah dari apa yang kalian menyesal dengannya. Itu apa? Lidah. Mengumbar janji, ya, lancang berucap, yang akhirnya dia menyesali apa yang telah dia ucapkan dan mengingkari janji yang telah dia akadkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka seorang yang menjaga lidahnya, maka ia akan dekat kepada istiqamah insyaallah taala. Naam. Baik. Mohon maaf ikhwan fiddin, sebenarnya banyak lagi dari perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama dari perkara yang membantu untuk istiqamah. Di antaranya saya sebutkan sedikit dari perkara-perkara tersebut adalah beriman kepada Allah dan mentauhidkannya serta mentaatinya dalam segala perkara yang besar maupun yang kecil. Juga senantiasa beribadah kepada Allah dan kokoh dalam ibadah tersebut. Ya, juga seperti disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, di awal pembahasan, melaksanakan sholat lima waktu wal muhafadzah 'alaiha, serta menjaganya. Ya, juga menjaga wudu yang paling penting disyaratkan dalam hadis. Ya, syaddidu wa qaribu wa la yushadda hadza ad-din ahadun illa ghalabah. Ya, istiqamahlah dan mendekatilah kepada istiqamah dan tidak memaksakan seseorang agama ini kecuali dia akan dikalahkan. Itu apa? Tidak boleh gulu berlebih-lebihan, sikap ekstrim yang ini menyimpang dari istiqamah. Dan juga demikian pula halnya untuk tidak meremehkan, tidak menganggap enteng dari kebaikan. La tahqiranna minal ma'ruhi syai'a wa la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan kalian menganggap remeh ya batu-batu yang kecil, ya, karena sesungguhnya gunung pun tersusun dari batu-batu yang kecil. Dan dosa yang kecil bisa mengantar seseorang kepada dosa yang besar, ya. Dan seperti kata Imam Al-Bahari, ya, bahwa bid'ah yang kecil mengantar kepada bid'ah yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Sangat banyak ikhwan fiddin, intinya adalah bahwa kita kembali kepada agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Jadi kita menolong Allah, menolong agama Allah, menegakkan agama Allah, melaksanakan apa diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya, maka kita pun akan beristiqamah di atasnya. Ya, memohon petunjuk kepada Allah dari hidayah untuk menuju jalan yang lurus dan beristiqamah di atasnya. Ya, ini diantara perkara-perkara yang mengantar kita kepada istiqamah. Dan ketahuilah, diantara bentuk yang mengantar kepada istiqamah juga adalah bahwa kita menjaga dan tidak memaksakan diri. Ya, kata Nabi, ketika melihat sebuah tali yang tergantung di dua tiang dari tiang masjid, huluh, lepaskan ia. Wal yusalli ahadukum nasyatahu, hendaklah seorang sholat dalam keadaan dia gesit, tidak memaksakan diri. Ya, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, karena Allah tidak akan bosan hingga kalian bosan. Allah tidak pernah bosan untuk membalas pahala, memberikan rahmat dan hidayahnya kepada orang yang melaksanakan ketaatan. Tapi ketika kita memaksakan diri, kita pun jenuh dan akhirnya meninggalkan ibadah. Ketika itu Allah pun tidak akan membalas apa-apa. Ya, maka ikhwani fiddin, menjaga semangat dalam ketaatan, memahami hakikat dari ibadah yang kita kerjakan, ya, dan menunaikannya dengan penuh kesempurnaan. Ini pun perkara yang mengantar kita kepada istiqamah. Doa misalnya yang kita baca, wirid yang kita basahkan lidah kita dengannya, bacaan ayat-ayat Allah yang kita baca dalam sholat kita, kita coba faham maknanya. Maka ini akan menanamkan ketenangan dalam diri kita, menguatkan semangat kita, dan juga khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Dan ini membantu kita kepada istiqamah. Wallahu a'lam bishawab. Maka ikhwani fiddin, saya mohon maaf atas panjangnya pembahasan. Tentu saja apa yang kami sebutkan ini banyak dalamnya kekurangan dan kehilafan, namun tidaklah yang kita inginkan kecuali islah. Wama uridu illa islah mastata'tu, tidaklah apa yang kami inginkan kecuali perbaikan menurut apa yang diberikan Allah dari rahmat dan keutamaannya. Maka jika benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, taufik darinya, dan jika salah maka dari diri kami dan dari syaitan, Allah dan Rasulnya berbebas diri. Semoga Allah SWT menjadikan kita dari golongan orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, yang mendapatkan taufik kepada hidayah dan istiqamah, yang diberikan sidat, kelurusan dan ketepatan kepada apa yang diinginkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mensyukuri nikmatnya dan menunaikan apa yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala dari ibadah dan ketaatan dengan penuh kecintaan dan dengan kesempurnaan ketundukan, dan menjauhkan diri sedapat mungkin dari perkara-perkara yang merusak dan menghancurkan ibadah itu, yaitu syirik, kufur, nifak, dan segala bentuk dari perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaannya. Amin rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah SWT menurunkan rahmatnya dan maulahnya bagi seluruhnya. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.